وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita kitab al-bahiyah lil-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, dan kita masuk ke bab yang baru yaitu fasal al-walad lil-firash. Qala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, ini pembahasan kitab nikah. Fasal al-walad lil-firash. Al-walad lil-firash yani li sahib al-firash, artinya anak menjadi milik pemilik tempat tidur. Anak menjadi milik pemilik tempat tidur. Ini makna dari al-walad lil-firash. Ay li sahib al-firash. Wal-wadi ala al-firash. Dan di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-walad lil firash walil ahiril hajar, hadis muttafaqun alaih. Al-walad lil firash, dan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih, bahwa Nabi SAW mengatakan al-walad lissahibi al-firash. Al-walad lissahibi al-firash, ini anak menjadi milik pemilik tempat tidur. قال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه. dikatakan oleh شوكاني رحمة الله تعالى عليه والولد للفراش ولا عبرة, tidak dianggap, tidak menjadikan ibrah, dianggap bisyabihihi, dari kemiripan, bighair sahibihi, selain dari pemilik firash. Hal ini sebagaimana dalam kisah dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim rahimahumullah. Afwan, dalam hadis Aisyah, hadis Abi Hurairah fi sahihain al-walad lil firash. Sedangkan kisah, saya ulangi, kisah yaitu ketika bersengketa antara Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Abd bin Zam'ah, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya ulangi hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, itu hadis al-walad lil firash walil ahiril hajar. Dan kisah tentang al-walad lil firash di sini itu dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha Aisyah mengatakan ikhtasama, yakni berselisih antara Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan Abdu bin Zam'ah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak ini ibnu akhi Utbah ibn Abi Waqqas, ahida ilayya annahu ibnuhu, undur ila syabahihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya anak ini adalah ibnu akhi, saudara dari, anak dari saudaraku, yaitu Utbah ibn Abi Waqqas. Ahida ilayya anhu ibnuhu, memberikan wasiat kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas bahwa itu adalah merupakan anaknya. Nah, undur ila syabahi, lihat ya Rasulullah dengan kemiripannya. Ini anak tadi kemiripannya dengan Al-Utbah, saudara dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Abd bin Zam'ah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, hadza akhi. Ya Rasulullah, ini adalah saudaraku. Anak ini adalah saudaraku, ya Rasulullah. Wulida ala firasy abi. Dia dilahirkan di tempat tidur bapakku, di tempat tidur bapakku dari budak perempuannya. Min walidatihi, sebutan dalam hadis, min walidatihi, dari budak perempuannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak tadi, Nabi melihat mirip dengan Utbah. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan kepada Abd bin Zam'ah, ya huwa laka ya Abd bin Zam'ah, ini lak, yakni milikmu, untukmu wahai Abd bin Zam'ah. Kemudian Nabi mengatakan, al-walad lil-firash walil-ahir al-hajar. Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih menyebutkan dalam syarah hadis ini, dalam syarah Nutul Ahkam, syarah hadis ini, bahwa dulu ketika Utbah dalam keadaan kafir, dia berzina dengan budak perempuan miliknya Zam'ah, budak perempuan miliknya Zam'ah. Kemudian budak tadi hamil, perempuan tadi hamil, dan hamil, padahal budak tadi adalah budak miliknya Zam'ah, bapaknya Abdul bin Zam'ah. Hamil lahir di firasy, di tempat tidur kepunyaan Zam'ah, kepunyaan Zam'ah. Nah, akan tetapi Nabi SAW, Abdu bin Zam'ah mengatakan, wulida ala firasy abi, wulida ala firasy abi walidatihi, yakni dilahirkan dari tempat ranjang kepunyaan bapakku dari budak perempuan. Dikatakan oleh Syekh Sa'di bahwa walidah di sini adalah budak perempuan, istri atau budak perempuan yang sudah ditahan, yang menjadi tawanan, nah, kemudian menjadi pemiliknya dan dinisbahkan kepada pemiliknya yang menjadi firasy. Sehingga Abdu bin Zam'ah mengatakan, wulida ala firasy abi, yakni pemilik dari budak tadi siapa? Zam'ah. Zam'ah. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Abdu bin Zam'ah, huwa lak, huwa lak. Sehingga yang menjadi ibrah itu bukan kemiripan. Bukan kemiripan. Dan Nabi SAW mengatakan, al-wala lil firash wa lil akhiril hajar. Lil akhiril hajar, yaitu perempuan yang berzina itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Lil akhiril al-hajar. Nah, al-hajar itu zani. Ini orang yang berzina, al-hajar. Al-akhir hajar itu orang yang berzina, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini ketika zaman terdahulu, ketika Utsbah dalam keadaan al-kafir berzina dengan budak perempuan jamaah. Nah, sehingga dia tidak punya apa. Kenapa? Karena bukan budak miliknya, akan tapi budak pemilik dari jamaah. Budak pemilik dari jamaah. Dengan ini Nabi SAW mengatakan, al-walad lil firash wa lil akhir al-hajar. Al-walad lil firash wa lil akhir al-hajar. Dan ini dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala, wala ibrah bisyabhi, walaupun mirip. Walaupun mirip. Kenapa? Karena bukan miliknya. Berzina dengan al-budak perempuan milik jamaah. Sehingga itu kepunyaan jamaah. Nabi SAW mengatakan, al-walad lil firas walil akhir al-hajar. Dan Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan dalam Ihkamul Ahkam bahwa hadis ini hadis tentang kisah Sa'ad bin Waqqas dengan Abdul bin Jam'ah, ini merupakan asal fi ilhaqil walad bi sahibil firash. Asal fi ilhaqil walad bi sahibil firash. Nah. Wa in tara'a 'alayhi wat'il muharram, walaupun ini berzina dengan zina yang muharram, akan tetapi anak tetap di ilhaqkan kepada sahib al-firash, karena mereka adalah pemiliknya. Al-walad lil-firash. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian ini ada masalah yang berkaitan tentang ishtaraka thalatha fi wat'il ama. Seseorang yang menyetubuhi permasalahan tentang budak cukup panjang, insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tinggal sedikit lagi, ini masalah yang berkaitan tentang budak, kita teruskan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Tayyibna tafiyalahuna subhanakallahumma bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin.